له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله wa barakallahu fikum. Masih melanjutkan dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Naam, pada bab yang ke-16, babun fil amri bil muhafadzah 'ala sunnati wa adabiha. Bab perintah menjaga sunnah dan juga adab-adabnya. Terakhir kita telah sampai pada hadis yang ke-11, hadis Abu Sa'id Abdullah ibni Mughaffal. Naam, dan telah kita selesaikan hadis ini dari syarah Riyadhus Shalihin Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Kita akan masuk hadis ke-12. Atau ada yang mau menghafal hadis yang telah lewat para aba? Falyatafaddal. Ada yang mau menghafal hadis barangkali? Hal min qari? Barangkali ada menghafal atau langsung atau menghafal sendiri-sendiri. Tafadhal. Abu Hafsah kelihatannya siap. Antum siap kelihatannya? Labas. Aywa. Nah. Amen. Uhaddisuka. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Naam, ada yang lain? Lah. Fadal. Cukup satu. Nah, ada yang lain? Abu Hafsah. Kilahuma Hafsah. Hadza Abu Hafsah. Faqala uhaddisuka laha anhu la ukallimuka. Barakallahu. Anta marid ya Abu Hafsah, hal anta marid? Safakallah. Barakallahu fi umrik. Ahsantu. Taib. Kita lanjut. Cukup. Wa an Abis ibni Rabi'ah. Abis ibni Rabi'ata. Qala. Ra'aitu Umara Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abis Ibn Rabi'ah berkata, Ra'aitu Umara, aku melihat Umar Ibn al-Khattab Amir Mukminin Abu Hafs radhiyallahu anhu yuqabbilu, ba'nya ditasydid, yuqabbilu, mencium al-hajara yani al-aswada. Saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajara, mencium hajar. Jadi maksud hajar al-aswad, hajar aswad yang sudah maklum, masyhur. Saya melihat Umar bin Khattab mencium hajar aswad. Hakata wayakulu, dan beliau berkata untuk didengar para hadirin, karena dia Amirul Mukminin melakukan haji. Amirul Mukminin memimpin jamaah haji, maka beliau berkata supaya didengar oleh para hadirin. Naam. Jadi kata Ibnu Hajar, wa yaqulu, Umar bin Khattab setelah mencium Hajar Aswad, wa yaqulu, dia berkata itu, liyasma'a al-hadirin, supaya didengar para hadirin, para hujjaj. Inni a'lamu annaka hajarun, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya kamu adalah batu. Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu adalah batu, hajar. Ma tanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat. Naam, karena bukan Tuhan, bukan pengatur, dia batu, makhluk. Wala tadurru, dan tidak pula tadurru, menghilangkan bahaya, menolak bahaya. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula menolak bahaya, penyakit dan yang sejenisnya. Lalu kenapa dia mencium Hajar Aswad? Walaula anni ra'aitu Rasulullah. Kalaulah bukan karena aku melihat, pernah melihat. Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, menciummu. Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maqabbaltuka, niscaya aku tidak menciummu. Muttafaq alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laula anni, kalau bukan karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Muttafaqun alaihi. Hadis Bukhari wa Muslim. Hadal hadis, hadis ini kata Syekh Utsaimin, alladzi dzakarahu al-muallif rahimahullah, yang disebutkan oleh muallif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, an Umar bin Al-Khattab, yakni dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fi babil amri bittiba'i sunnah wa adabiha, yaitu pada bab yang ke-16, bab perintah mengikuti sunnah. Perintah mengikuti sunnah dan adabnya. Lihat di sini, para salaf, para sahabat bersungguh-sungguh ittiba'u as-sunnah walau lam ya'rif al-hikmah. Sekalipun seorang itu tidak tahu apa hikmahnya mencium Hajar Aswad. Walaupun tidak tahu apa sih hikmahnya mencium Hajar Aswad, namun para salaf mereka betul-betul ittiba', mengikuti, sekalipun tidak tahu hikmahnya. Barakallahu fikum. Apa maknanya? Tapi para salaf betul-betul orang-orang yang mereka ittiba' dengan sempurna. Baik. Faqad kana, adalah, maka sungguh adalah, faqad kana, maka sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu yatufu bil bait. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yatuf bil bait, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Faqabbala al-hajara al-aswad, maka beliau qabbala, mencium, mencium Hajar Aswad. Bagi yang mampu mencium, mencium. Karena kalau antum haji atau umrah, akan didapati yang namanya bisa mencium Hajar Aswad itu betul-betul suatu hal yang berat, kalau bukan karena kemudahan. Berdesak-desakan. Nah, berdesak-desakan orang ingin mencium Hajar Aswad. Sehingga kalau bisa mencium, cium sunnah. Nah, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pemimpin, khalifah, tentu dia lebih mudah untuk mencium Hajar Aswad ketika banyak orang di Amirul Mukminin. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, wal hajaru kama na'lamu hajarun minal ardi. Hajar ini sebagaimana kita tahu, kami tahu, kata Syekh, hajarun minal ard. Wajah batu dari yang ada di bumi ini, ja'ala fi hadha rukun, yang dijadikan pada pojok rukun, pojok Ka'bah. Ka'bah itu ada 4 rukun. 1, 2, 3, 4 rukun. Nah, salah satu rukunnya pojok Ka'bah itu diletakkan yang namanya Hajar Aswad. Salah satu pojok Ka'bah itu diletakkan Hajar Aswad. Nah, pada salah satu pojok rukun Ka'bah tadi, karena 4 rukun, 4 pojok, pojok yang ada Hajar Aswadnya ini, syara Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi an yuqabbiluhu, disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabinya, disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi, untuk para hamba. Apa syariatnya? An yuqabbiluhu, untuk mencium, mencium batu itu. Likamali dzul wal ubudiyah, sebagai kesempurnaan dzul, merendahkan diri, sikap merendahkan diri kepada Allah. Wal ubudiyah, dan sebagai bentuk ta'abbud, ibadah. Jadi bukan sekedar mencium, namun mencium yang bernilai ibadah. Baik. Sehingga kata Imam Syafi'i, sesuatu perkara yang tidak disyariatkan mencium, tidak ada di sana mencium. Sesuatu yang tidak ada syariatnya, tayyib, dibenci mencium sesuatu yang tidak lam yarid asyara'u yataqabbalah, dibenci mencium suatu perkara yang tidak disyariatkan di situ, disyariatkan mencium. Karena mencium hajar ibadah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wali hada qala Umar. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina qabbalahu, ketika mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar? Inni la'alamu innaka hajar, saya tahu bahwa kamu batu. La tadurru wa la tanfa', tidak bisa memberikan, menolak bahaya, tidak pula memberikan manfaat. Wa shadaqa radhiyallahu anhu, betul ucapan Umar bin Khattab ini. Hah? Betul ucapan beliau. Fa innal ahjar la tadur wa la tanfa, batu batu, fa innal ahjar, batu batu, maksudnya Syekh, entah itu batu Hajar Aswad atau batu-batu yang lain, batu akik, batu apalagi merah delima, batu apalagi, batu akik, batu yang lagi booming waktu apa, batu, hah, batu macam-macam yang dianggap bisa memberikan manfaat, maka batu-batu itu sama sekali tidak bisa menolak atau memberikan bahaya, wala tanfa, tidak pula memberikan manfaat. Karena sebagian orang itu nyari batu, batu entah itu merah delima atau batu akik atau batu apa, diyakini batu itu bisa mendatangkan larisnya dagangan, atau batu itu bisa mendatangkan kekuatan, gitu. Ini termasuk perkara kesyirikan. Kenapa? karena meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini mendatangkan manfaat atau madarat yang tidak disyariatkan, ditentukan oleh syariat ini. Termasuk batu ini, Hajar Aswad. Termasuk Hajar Aswad. Karena ada sebagian orang yang ketika mencium Hajar Aswad punya keyakinan, siapa yang berhasil mencium Hajar Aswad maka dia pulang haji akan mendapatkan sekian banyak barokah, akan dapat manfaat sekian. Sampai memperjuangkan kepengin mencium itu bayar orang 50 real. Jadi dikawal dua orang. Pengawalnya dua, nanti nyingkir-nyingkirkan orang. Dipukul orang, minggir. Sampai kita bisa mencium. 50 real. Memukul orang ya. Itu enggak boleh. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya apa? Sunnah. Mengejar sesuatu yang sunnah dengan cara menyikut atau memukul atau menendang saudaranya haram. Maka jangan melakukan seperti itu. Kalau mampu saja, namanya sesuatu yang di luar kemampuan kadang. Kadang orang di luar dugaan sudah sepuh bisa cium dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi yang inti bukan itu, ya, bukan mencari manfaat. Begitu. Kalaupun bisa mencium itu perkara yang mustahab, dicintai. Wad-darar wa naf'u biyadillah. Kata Syekh, yang namanya ad-dararu, bahaya-bahaya, sakit, bangkrut, gagal, wa naf', manfaat, sehat, sukses, itu biyadillah, di tangan Allah. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun 88-89. Kul man biyadihi malakutu kula syai. Katakan wahai Muhammad, man biyadihi, siapakah yang di tangannya, man biyadihi, siapakah yang di tangannya malakut kerajaan-kerajaan, kulla syai, kerajaan-kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujir wa la yujar, Allah melindungi bukan dilindungi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu siapa pemilik kerajaan segala sesuatu. Kerajaan yang di langit, kerajaan yang di darat, kerajaan yang di laut, semua itu kerajaan, kekuasaan ada di tangan Allah kalau kalian tahu. Nah, semuanya sayakulun lillah. Maka mereka orang jahiliyah akan mengatakan lillah, kerajaan-kerajaan, kekuasaan di langit, di bumi, di darat, di laut, bahkan maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan nanti, adalah hanya di tangan Allah. Kuasaan ada di tangan Allah. Sehingga tidak boleh menyerahkan urusan kepada batu. Batu akik dengan batu Hajar Aswad lebih mulia mana? Kalau dilihat kemuliaannya, walaupun batu akik harganya 2 miliar, tetap kemuliaan ada di Hajar Aswad. Walaupun demikian, ternyata Hajar Aswad tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Maka tidak sepantasnya seorang muslim, mukmin punya keyakinan-keyakinan sebagaimana keyakinan sebagian orang, menaruh ketawakalannya dengan batu menaruh ketawakalannya dengan apalagi kulit kantong macan. Jadi kulit macan dibikin kantong, dianggap ini mendatangkan kekuatan. Tidak pantas. Barakallahu fiik. Walakin, lalu di sini setelah itu kata Syekh, bayyana radhiyallahu anhu, telah diterangkan oleh radhiyallahu anhu Umar, anna taqbilahu iyyah li mujarradi ittiba'. Diterangkan oleh Umar bin Khattab bahwa menciumnya terhadap Hajar Aswad li mujarrad, semata-mata ittiba'i an-nabi, semata-mata ittiba' mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena menolak bahaya, ingin mendatangkan manfaat, bukan itu, atau biar laris dagangannya, biar sukses usahanya, bukan itu. Walau la anni ra'aitu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah bukan karena aku pernah melihat, ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, mencium kamu wahai batu, maqabaltuk, niscaya aku tidak menciummu, yakni fa'ana aqbaluk uqabbiluk ittiba'an lisunnah. Artinya kata Syekh, aku tidaklah mencium kamu wahai Hajar Aswad kecuali ittiba'an lisunnah, karena ittiba' terhadap sunnah. Itulah jejak para salaf dalam mengikuti sunnah. La roja'a li naf'in, bukan karena mengharapkan satu manfaat. Dengan mencium diyakini mendatangkan manfaat. Tayyib, manfaat tertentu, entah menjadi sukses usahanya, entah itu mendatangkan manfaat jadi orang yang berhasil meraih jabatan tertentu. Bukan. Al-khawfid dharar, bukan pula karena takut bahaya. Bukan kalau mencium jadi sembuh penyakitnya, tidak datang penyakit, bukan itu. Walakin di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Namun alasannya apa? Karena nabi melakukan hal tersebut. Tajib. Ma'asyiral muslimin, sehingga Umar bin Khattab beliau menerangkan kalimat ini, apa alasannya Umar? Kok beliau membacakan kalimat seperti ini kepada jamaah? Kata Imam Tabari, li'anna umara, li'anna nasakanu hadisi ahdin. Kata Imam At-Tabari, Umar menyampaikan kalimat seperti ini kepada jamaah haji atau jamaah yang hadir, li'anna nas, dikarenakan manusia, kanu hadisi ahdin, masih dekat zaman bi'ibadatil asnam. Karena kata Imam At-Tabari, manusia itu masih dekat zaman beribadah kepada patung. Karena orang jahiliyah tadinya nyembah apa? Patung yang ditaruh di sekitar Ka'bah. Begitu. Ada 300 lebih di sekitar Ka'bah patung-patung dipasang. Nah, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, nah, Fathu Mekah dengan zaman Umar bin Khattab masih dekat zaman jahiliyah. Fathu Mekah, ditaklukannya kota Mekah, dengan naiknya Amirul Mukminin jadi khalifah, itu masih dekat. Karena Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Jadi belum lama. Secara kenyataan dikatakan oleh Imam At-Tabari, kanan nas hadisu ahd, manusia itu masih dekat zaman bi ibadatil asnam, menyembah apa? Patung. Maka fakhasyia umara, maka Umar khawatir, ayyadunnal juhal, khawatir orang-orang bodoh menyangka inna istilamal hajar mimbab ta'dimil ahjar. Kata Imam At-Tabari, karena itu Umar takut, khawatir orang-orang bodoh akan menyangka bahwa mengusap, mencium Hajar Aswad itu dianggap ta'dim al-ahjar, mengagungkan batu. Kama fa'al al-Arab, sebagaimana yang dilakukan orang Arab, mereka itu di masa jahiliyah melakukan hal tersebut. Nah, makanya untuk menutup celah, ketika Umar bin Khattab mencium, langsung bicara. Kalau bukan karena saya melihat, pernah melihat Rasul menciummu, wahai batu, saya tidak akan mencium kamu. Ya. Tertutup subhat. Karena orang bodoh kadang menyimpulkan dengan kenyimpulan prasangka-prasangka. Barangkali. Nah, barangkali yang tidak pakai ilmu akan menyesatkan manusia. Maka Umar bin Khattab langsung sekat. Batu ini tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Lalu kenapa dicium? Mencontoh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terputus sudah. Sangkaan orang bodoh. Karena orang bodoh kadang mudah ditipu oleh iblis, syaitan, dibisik-bisiki dengan bisikan jahat. Na'udzubillah. Sampai ada kisah, ada orang sakti. Orang sakti itu dianggap punya kelebihan, wali. Saking saktinya orang ini, kukunya, rambutnya, maaf, ketika dia disunat, apa namanya, dagingnya itu diagungkan. Bukan orangnya, kukunya, rambutnya, sampai, maaf itu, apa namanya, daging potongan kemaluannya yang dia bersunat diagungkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pengagungan yang menjatuhkan seorang kepada ibadah-ibadah kepada selain Allah. Maka ini bahayanya bodoh, tidak mengenal syariat. Tayyib, maka Umar bin Khattab mengucapkan kalimat seperti ini, kata Imam At-Tabari rahimahullah. Tayyib, lanjut. Barakallahu fikum. Walihada, oleh karena itulah, la yushra'u an yuqabbila syai'un minal ka'batil musyarrafah illal hajarul aswada faqat. Oleh karena itulah di sini tidak disyariatkan untuk mencium sesuatu dari Ka'bah musyarrafah, kecuali yang dicium adalah apa? Hajar Aswad saja. Tidak disyariatkan mencium sesuatu dari Ka'bah musyarrafah kecuali yang dicium apa? Hajar Aswad. Tayyib. Dan menciumnya pun ibadah. Tayyib. Sehingga kata ulama, tidak seperti seorang mencium anaknya atau mencium istrinya, ya, tidak bersuara, apa ya bersuara, apa ya, itu ya, seperti itu kata para ulama, tidak, gitu. Sebagian orang kalau melewati Hajar Aswad, itu, tidak, cukup kayak gini. Kalau tidak bisa mencium kayak gini, ya, itu pun tidak. Itu. Kata atau bisa lihat keterangan Ibnu Hajar, la bisawut, tidak bersuara. Iya, karena ini mencium ibadah, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau ada suaranya Rasul, gitu kita ikuti. Tapi karena tidak ada mengeluarkan suara, kita tidak mengeluarkan suaranya, begitu ya. Barakallahu fik. Beda kalau antum mencium anaknya. Gitu. Anaknya sendiri. Baik. Terusnya. Amma ruknul yamani. Adapun rukun, pojok. Pojok Ka'bah bagian yamani. Fayas taslimu, yakni yamsah. Maka cukup yastaslimu. Yas fayas talimu, yakni yamsahu. Yas talimu, yakni maknanya yamsahu. Mengusap dengan tangan. Wala yuqabbil, tidak mencium. Itu kalau pojok yamani. Karena ada rukun yamani. Al-Hajar Aswad afdal. Sehingga kalau begitu, kalau rukun yamani cuma mengusap kalau mampu, tidak mencium. Adapun Hajarul Aswad afdal syai'in an yastalimahu al-insan wa yuqabbilah. Adapun Hajar Aswad lebih sesuatu yang paling utama untuk diusap oleh seorang dan menciumnya. Yamsahu biyadihil yumna. Jadi kalaupun dia mampu mengusap, hanya mampu mengusap, mengusapnya pakai tangan kanan. Wa yuqabbilah, dan kalau mampu menciumnya. Fa illam yakun istalamahu wa qabbalahu yad wa qabbala yada fa illam yakun asyara ilaihi syai'un ma'ahu biyadihi. Maka jika tidak mungkin untuk istalamahu, mengusap dengan tangan, wa qabbala yadah, dan ataupun qabbala yadahu, menciumkan tangannya, fa illam yakun, maka kalau tidak mungkin tadi mengusap atau menciumnya, wa illam yumkin, kalau tidak memungkinkan, asyara ilaihi syai'un ma'ahu aw biyadi, mengisyaratkan dengan sesuatu yang ada bersamanya atau dengan tangannya. Gini, toh, gini. Jadi kalau antum tawaf begini melewati Hajar. Begitu. Karena tidak mungkin diusapkan tangannya atau dicium, tidak mungkin. Cukup kata asyara biyadi, atau sesuatu yang ada bersamanya. Begitu. Walakin la yuqabbil ma asyara bihi, namun tidak mencium apa yang dia gunakan untuk mengisyaratkan ke Hajar Aswad tadi, ke tangannya, lalu tangannya dicium. Bentar lagi. Bukan, dicium tangannya. Atau sesuatu yang untuk mengisyaratkan ke Hajar Aswad, tidak disunahkan mencium tangannya. Kalau antum tawaf, ada sebagian orang kalau tawaf melewati apa Hajar Aswad, begitu lihat sambil bertakbir, terus gini, putar lagi, gini, tidak disunahkan mencium tangannya atau sesuatu yang untuk mengisyaratkannya. Liana hada alladhi asara bihi, kenapa tidak dicium tangannya yang diisyaratkan ke Hajar Aswad? Lam yamusal hajar, karena dia sendiri tidak menyentuh hajar, hatta yuqabbilah, sehingga dia menciumnya. Itu rukun yamani. Amma rukun yamani walaysa fihi ila istilam faqat, itu kalau Hajar Aswad mencium, atau kalau tidak mampu dengan isyarat. Begitu, kalau mampu mengusap atau mengisyaratkan, namun tidak disunahkan mencium sesuatu yang untuk mengisyaratkannya. Itu kalau Hajar Aswad. Amma ruknul yamani falaysa fihi illa istilam faqat. Adapun kalau rukun yamani, maka di dalam rukun yamani tidak ada kecuali istilam, mengusap saja. Wa yakunul istilam bil yadil yumna, mengusapnya pakai tangan kanan. Bukan pakai imamah atau pakai apa ini? Kolan suah dikosok-kosokan. Lah itu dipakai lagi terus diyakini mengandung apa? barokah. Dah ya. Sebagian pakai imamah digosok-gosokkan gitu. Alhamdulillah. Atau pakai apa ini? Polan suaya. Atau pakai sapu tangan digosok-gosokkan gitu. Dimasukkan lagi. Barakallahu fiik. Pakai tangan kanan. Wa nara ba'dal juhal, sebagian saya melihat orang bodoh yastalim bil yadil yusra, mengusapnya pakai tangan kiri. Al yadil yusra kama qala ahlul ilm, yang namanya tangan kiri sebagaimana dikatakan ahlul ilm, la tusta'malu illa fil adza, tidak dipakai kecuali pada perkara al adza, hal yang kotor, hal yang kotor. Fil qadar wan najasat, hal yang kotor dan najis, wa ma asbahuha, atau yang sejenisnya, cebok. Ya, bercebok pakai tangan kirinya. Adapun menyentuh rukun yamani, tangan kanan. Amma wa amma anna taqdima biha, anna taqdima biha syairil syairillah syairullah fala. Lakin aktsarun nas juhalun la yadrun limada istalamu hadza al hajar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddal muadzin.